Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amman ba'd. Fa insyaAllah kita lanjutkan. Kita sampai kepada syarah dari ucapan musannif pada ayat Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum ila akhirih. Naam ila akhirih. Dan kita masuk pada syarah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah syarhun. Qala al-Imad Ibnu Katsir yaqulu ta'ala li nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qul li haula'il musyrikin alladhina 'abadu ghairallahi wa harramu ma razaqahumullah ta'alu ay halummu wa aqbilu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ay aqussu 'alaikum ma harrama rabbukum 'alaikum haqqan la taharrusan wa la dhannan bal wahyan minhu wa amran min indihi ala tusyriku bihi syai'a wa ka'anna fil kalami mahdufan dalla alaihi asyaku takdiruhu wasakum ala tusyriku bihi syai'a wa lihada qala fi akhiril ayah dhalikum wasakum bihi indaha. Penjelasan berkata Al-Imad Ibn Kathir di dalam menerangkan ayat yang disebutkan oleh musannif, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya dan juga utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kul, katakanlah wahai Muhammad, liha ula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk berdakwah kepada orang-orang musyrik, yaitu mereka yang beribadah kepada selain Allah dan juga mereka yang mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi mereka mengharamkan sesuatu ya yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan pada mereka. Ta'alau, kemarilah kalian. Ay halumu wa aqbilu, kemarilah dan sambutlah. Aku akan bacakan apa yang Arab kalian haramkan atas kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ay aqussu alaikum, aku akan kisahkan kepada kalian apa saja yang diharamkan untuk kalian dari Rabb kalian. Ma harrama rabbukum alaikum haqqa la taharrusan wala dhanna, yang sifatnya hak, bukan prasangka belaka. Dan bahkan itu merupakan wahyu dari Allah dan perintah dari sisinya, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya, perbuatan syirik ini bentuknya macam-macam, baik dalam niat, baik dalam perbuatan, ucapan dan lain sebagainya. Nah, jadi syirik ini bentuknya sangat banyak, yang tentunya kita harus benar-benar mewaspadai perkara ini, karena kesyirikan ini bisa menggugurkan amalan yang sedang dia kerjakan, dan bahkan kalau syiriknya besar maka akan menggugurkan semua daripada amalan yang telah dia lakukan. Kata beliau, seakan-akan dalam ayat ini ada ucapan yang terbuang, mahduf, yang ditunjukkan kepadanya konteks dari kalimat yang takdir daripada ucapan tadi, wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian mensekutukan ya sesuatu dengannya. Maka oleh karena itu ditunjukkan pada akhir ayat dengan ucapan Allah, dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu aku wasiatkan atau dia wasiatkan kepada kalian untuk tidak bersekutu ya di dalam beribadah kepada mereka terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah di dalam ibadah mereka. Demikian pula mereka tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak pula menghalalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka. Qultu, aku katakan, kata syarih, fayakunul ma'na harrama 'alaikum ma wasaqum bitarkihi minal isyraki bihi. Maka makna daripada ayat tadi adalah harrama 'alaikum, yang ia telah mengharamkan atas kalian, ma wasaqum, apa yang ia wasiatkan kepada kalian, bitarkihi, dengan meninggalkannya, minal isyraki bihi, yaitu dengan apa, perbuatan syirik terhadapnya. Jadi perbuatan syirik termasuk daripada wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh daripada manusia agar supaya mereka meninggalkan. Dan wasiat ini perkara yang sangat ditekankan. Maka orang yang meninggal kemudian dia mewasiatkan, mengatakan sesuatu dikatakan wasiat. Kenapa? Karena perkara ini sangat penting. Ya. Perkara ini sangat penting. Ini wasiat. Wa fil mughni Ibnu Hisham, disebutkan dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Hisham, fi qawlihi ta'ala ala tusyriku bihi syai'a, yaitu pada firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian berbuat syirik terhadap Allah ya, terhadap apapun, sesuatu apapun. Sab'atu aqwalin, ada 7 pendapat, ada 7 ucapan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat sekutu, berbuat syirik ya terhadap Allah dengan apapun. Ahsanuha, dan yang paling bagus, yang paling baik adalah hadzalladzi dzakarahu Ibnu Katsir, itu apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa tadi ucapannya? Naam. Yang tersebutkan di sini. Kita bacakan dulu. Wa yalihi bayyana lakum dzalika li'alla tusyriku. Dan kemudian setelah yang terbagus dari ucapan ini adalah ucapan yang mengatakan bayyana lakum, telah dijelaskan untuk kalian, dzalika, yang demikian itu, li'alla tusyriku, supaya kalian tidak berbuat syirik. Berarti ucapan Ibnu Katsir yang disebutkan di atas tadi apa? Ala tusyriku bihi syai'a, ay wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian jangan sampai kalian berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan termasuk dosa yang paling utama, menempati peringkat atas. Ya, agar supaya manusia itu benar-benar mengindahkan, mengacuhkan perkara yang satu ini. Karena sangat mudah masuk dan sangat mudah menjangkiti setiap ya, hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ditekankan, dijelaskan. Baik. Fahudifat al-jumlah min ahadihima. Kemudian jumlah yang tersebut tadi, bayyana lakum dzalika li'alla tusyriku, ini dibuang dari salah satu keduanya, wahiya wasaqum, yaitu kalimat wasaqum. Wa harful jar wa ma qablahu minal ukhra, dan huruf jar dan apa yang sebelumnya itu adalah termasuk dari bagian yang lain. Maksudnya adalah wa hadza qaul tsani, ini adalah ucapan yang kedua. Nah, jadi di dalam mentakdirkan sebuah kalimat, baik itu dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, maka di sini terkadang terjadi perselisihan dari kalangan para ulama, seperti ya dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu disesuaikan, digantungkan dengan niat. Maksudnya apa? Amalan mankus terkurangi pahalanya atau tidak dianggap sama sekali. Nah, di sini terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Demikian juga dalam apa ayat ini, Allah tusyriku bihi syai'a. Di sini ada beberapa takdir yang disebutkan oleh para ulama. Yang paling bagusnya adalah apa yang disebutkan takdir, yaitu ucapannya apa, wasaqum Allah tusyriku syai'a, yaitu Allah mewasiatkan kepada kalian supaya kalian tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, demikian juga ada yang mengatakan jumlah yang dibuang dari ayat ini adalah bayyana lakum dzalika li'alla tusyriku. Allah menjelaskan kepada kalian yang demikian itu supaya kalian tidak berbuat sekutu terhadap Allah. Nah, wa li hadza idza su'idu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma yaqulu abaukum kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka oleh karena ini, jika mereka ditanya dari apa yang dikatakan kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ditanya tentang perkara yang Rasul katakan kepada mereka, maka mereka akan menjawab, Muhammad mengatakan beribadalah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh apa nenek moyang kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasannya apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita yang tidak di kuatkan dengan adillah dari Al-Quran maupun Sunnah, ini terkadang adalah perkara-perkara yang batil, ya, perkara-perkara yang apa namanya jauh daripada ilmu Islam. Jadi setiap ucapan yang nisbahnya kepada din itu kalau datangnya dari nenek moyang kita, maka perlu untuk dikoreksi, ya, perlu untuk apa? Dicek ulang apakah hal itu bersandarkan kepada dalil atau tidak. Ya, tidak semua yang datang dari mereka nenek moyang kita itu hak. Nah, karena agama ini tidak datang dari mereka tetapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini pun dikatakan oleh Abu Sufyan kepada Hiraqal ketika bertanya kepada mereka. Ya, jadi sahabat radhiyallahu taala anhum wallahu taala alam, maksudnya adalah para sahabat, wa li hadza idza su'ilu, oleh karena ini ketika para sahabat ditanya tentang apa yang dikatakan kepada mereka oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja ajaran Muhammad yang diajarkan kepada kalian itu apa? Maka mereka menjawab apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah sembahlah Allah dan jauhi kesyirikan dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, sebagaimana apa yang disebutkan oleh ucapan Abu Sufyan kepada Raja Hiraqal. Wa hadza huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuh. Dan yang ini, ucapan seperti ini adalah yang dipahami oleh Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan tatkala beliau belum masuk Islam dan beliau masih dalam keadaan musyrik ketika itu. Apa yang beliau pahami daripada dakwahnya Muhammad adalah mengajak hanya beribadah kepada Allah, ya, dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum, ini ucapan Rasul kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah oleh kalian, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, maka kalian akan, ya, selamat. Kalian akan, ya, bergembira. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin. Jadi katakanlah oleh kalian, wahai kaumku, wahai kaum musyrikin, la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan selamat. Nah, ini tafsir diantara dari tempat tafsir apa? Allah tusyriku bihi syai'a, yang mana intinya apa yang mereka sampaikan itu maknanya satu, yaitu apa? Agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Qauluhu wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Qala Qurtubi al ihsanu ilal walidaini birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatur riqqi anhuma wa tarkus asaltanati alaihima. Jadi yang diinginkan dengan birrul walidain sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah birruhuma, berbuat baik kepada keduanya. Ya, berbuat baik ini macam-macam dan banyak. Setiap apa yang bisa mendatangkan ya gembira, senang pada hati mereka maka dikatakan bir, kebaikan. Setiap apa yang bisa menyedihkan hati mereka maka ini dikatakan uquq, durhaka kepada mereka. Ya, wala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua uff. Ah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah ucapan walaupun sekilas tetapi menyakitkan hati. Wala tanharhuma, apalagi membentaknya. Ya. Apalagi mencaci maki mereka. Ini diharamkan. Lawan daripada bir. Wa hifdhuhuma, dan menjaga mereka. Menjaga keberadaan mereka, ya, menjaga keselamatan mereka. Wa siyanatuhuma, dan siyanah, melindungi mereka. Tentunya hal ini ketika mereka sudah menginjak masa-masa tua dan butuh kepada penjagaan, butuh kepada perlindungan. Maka di sini jangan sampai kita sebagai anak lalai untuk mencari ya apa namanya jalan yang termudah untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka. Naam, berbuat baik kepada apa? Kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam apanya hadis yang sebelum ini, bahwasanya celaka bagi siapa dari mereka yang masih mendapati kedua orang tuanya lantas tidak bisa menyebabkan dirinya untuk masuk surga. Celaka mereka, celaka. Baik. Wa imtithalu amrihima, di antara ihsan kepada kedua orang tua itu melaksanakan perintah keduanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Baik. Wa izalatur riqqi anhuma, dan menghilangkan perbudakan dari keduanya kalau seandainya mereka itu seorang budak berusaha. Wa tarkusal apa saltanati alaihima, dan meninggalkan ya apa namanya angkuh menguasai mereka. Kadang ada anak yang sukanya nyuruh-nyuruh orang tua. Ya, seperti orang tua ini seperti ya pembantu. Ya. Tapi maka ini berhati-hati, dimuliakan. Karena ini akan mengakibatkan apa? Balasan Allah kepada kalian, berbuat baiknya anak-anak kalian kepada diri kita. Anak-anak kita kepada diri kita. Nah, kalau kita mengajarkan di hadapan mereka dengan sopannya kita terhadap orang tua kita, maka anak kita akan mengikuti perbuatan kita kepada kita. Pendidikan yang sangat baik adalah bagaimana kita mendidik anak dengan perbuatan kita, tidak sekedar dengan ucapan. Kenapa? Karena kalau sekedar ucapan, teori, kadang anak ini tidak paham. Taib, anak ini tidak paham. Kita saja kalau belajarnya hanya teori, ya, susah memahami, apalagi anak yang memang belum apa mencapai tingkat apa pikirannya untuk memahami, maka susah. Jadi di dalam mengajarkan kepada sang anak itu tidak hanya dengan menyuruh ya, kemudian memberikan arahan-arahan, tapi yang paling ya penting daripada itu adalah bagaimana kita mengajarkan di hadapan mereka perkara-perkara yang baik untuk mereka sehingga mereka bisa langsung praktek. Di antaranya adalah bagaimana kita bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan kita. Qala wa ihsanan nusiba 'alal masdariyah. Ya, nusiba 'alal masdariyah. Jadi kalimat wa bil walidaini ihsanan. Ihsanan ini nasab. Nasab itu fathah. Ya, fathah dan saudara-saudaranya. Di sini ada fathah, fathatain atau tanwin, fathah tanwin. Kenapa kok difathahkan? Apa penuntutnya? Maka ini difathahkan karena dia itu menjadi masdar. yaitu masdariyah. Atau dalam ilmu nahwu namanya apa? Ya nusiba alal masdariyah. Kalau dalam ilmu nahwu dikatakan apa? Maf'ul, maf'ul mutlak. Wa nasibuhu fi'lun min lafdhihi. Nah, sekarang amil penuntut yang menasabkan dia, penuntut yang membuatnya fathah itu apa? Mana? Dikatakan fi'lun min lafdhihi, yaitu fi'il dari lafaz masdar tadi, dari lafaz ihsan tadi. Maka takdiruhu wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu ihsanan, sebagai penguat. Berbuat baiklah. Wa qauluhu wa la taqtulu, ya diperpanjang karena sebelumnya sudah. Wa qauluhu wa la taqtulu auladakum min imlaq. Wa nahnu narzuquhum narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut makan bersama kalian. Ya, aborsi sebelum keluar termasuk qatlun nafs, membatasi keturunan. Ya, ini tidak boleh. Rabi dan yang semisalnya, ini makar-makar Yahudi dan Nasara agar supaya kaum muslimin ini keturunannya sedikit, sehingga ketika mereka sedikit mudah untuk di ya na'am hancurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan umatnya. Kenapa? Karena banyaknya. Yatazawwajul walud al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikum al-umam. Ya, menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang, banyak anak, karena aku ini akan berbangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya umatku. Ya, kalau seandainya dibatasi bukan karena sesuatu yang mudharat, ya maka di sini termasuk daripada ya kasarnya, engkau ini takut kalau anakmu makan sepiring denganmu, jatahmu habis dimakan anakmu. Ya, kan seperti itu. Kalau anak banyak nanti gimana makannya? Seakan-akan kan kamu takut, kita takut kalau anak kita makan sama kita kan. Ya. Berarti kita bakhil, sampai anak kita saja enggak boleh makan sama kita. Ya, secara otomatis seperti itu. Maka dikatakan nah narzukukum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Demikian pula mereka. Ya, maka dikatakan al-imlaku al-faqru, yaitu kekurangan. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut kekurangan. Ya, karena takut makan bersama kalian. Ai la ta'idu banatakum khasyatal 'ailah wal faqr. Jangan kau bunuh anak-anak perempuan kalian karena takut miskin dan takut kekurangan. Fa inni raziqukum wa iyyahum, karena akulah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dan mereka. Wa kana minhum man yaf'alu dzalika bil inats wa dzukur khasyatal faqr. Dzakar al-Qurtubi. Dan sebagian dari mereka ada yang melakukan hal itu. Mereka membunuh anak mereka ya, dengan terang-terangan, baik laki-laki atau perempuan, karena takut mereka fakir. Sekarang apa motivasi seorang yang melakukan kabi? Takut miskin. Ya, nanti kalau anak banyak gimana ngurusinya? Ya, nanti kalau anaknya banyak bagaimana apa namanya membiayainya? Ya, serahkan kepada Allah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, ya, fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Adapun membatasi keturunan secara total, ini hukumnya haram. Tetapi kalau menjaga jarak, ya, kelahiran, maka di sini, ya, diperbolehkan. Kenapa? Ya, menjaga jarak ini bukan niat untuk tidak melahirkan sama sekali. Tetapi apa? Mengatur jarak lahir. Kenapa? Agar supaya anak yang lahir yang pertama ini bisa terurusi dengan baik, ya, dididik dengan baik. Nah, bukan niat untuk apa namanya membatasi secara total keturunan dua anak cukup. Ini maksud daripada makar-makar Yahudi, demikian pula makar-makar Nasara, supaya kaum muslimin ini apa? Nah, umatnya sedikit sehingga mudah untuk dibinasakan. Baik. Wa fi sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qultu ya Rasulullah ayyud dhanbi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ayyun qala an taqtula waladak khasyatan an ayyut ima ma'ak. Qultu thumma ayyun qala an tuzani bi khalilati jarik. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Al-ayah. Disebutkan dalam Sahihain dari Ibnu Mas'ud, aku berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, sementara Dialah yang menciptakan dirimu. Yang engkau jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Engkau beribadah ya di dalam ibadahmu untuk selain Allah, sementara Allah penciptamu. Kemudian aku katakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ini secara hakikatnya memang demikian. Orang yang membatasi keturunan ya, takut fakir, itu artinya takut kalau seandainya anakmu makan sepiring denganmu dan anakmu terkurangi dengan anakmu. Ini kasar. Ya, kasarnya seperti itu, biar paham. Ya. Baik. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Jadi istilahnya KAB tadi makar, makar Yahudi dan Nasara, maka jangan. Kalau pengen membatasi keturunan, maka jangan yang seperti itu. Karena apa? Dikhawatirkan akan banyak mafsadat mudharatnya. Kalaupun seandainya harus, ya, misalkan dokter mengatakan ini kalau lahiran maka akan membahayakan sang ibu. Maka yang seperti ini, maka sebagian ulama mengatakan boleh, karena menjaga yang sudah ada lebih diutamakan daripada menanti yang belum ada. Nah, menjaga keselamatan ibu lebih baik daripada apa? Naam, membahayakan ya keselamatan si ibu tadi. Ya, seperti seorang yang ya, habis cesar, misalkan lahirannya tidak boleh lahiran kecuali setelah sekian tahun. Kalau misalkan lahiran sebelum ini, ya maka dia akan apa namanya mengalami sekian dan sekian daripada berbagai macam bahaya, maka boleh yang seperti itu. Tetapi dengan niatan tidak untuk membatasi secara total daripada keturunan. Banyak para ulama yang melakukan perkara ini. Kemudian aku katakan lagi, apalagi ya Rasulullah, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, khalilah ini zaujah maknanya. Jadi engkau zina dengan istri tetanggamu, juga termasuk ya perkara yang sangat besar nilainya, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hal seperti ini berkembang. Ya, selingkuh, berbuat serong. Ini karena sebab memang kadang mereka tidak paham dengan Islam. Ya, menghantarkan kepada berbagai macam perbuatan fahisyah. Ya. Maka berhati-hati daripada banyak memandang perkara-perkara yang tidak halal untuk kita pandang. Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi berbagai macam aliran-aliran setan yang di dalam pandangan hati kita. Nah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat, orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah Tuhan yang lain dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang pertama jelas kesyirikan. Yang kedua, jangan membunuh jiwa kecuali yang hak untuk dibunuh. Siapa di antara ya apa namanya jiwa yang tidak boleh untuk kita bunuh, haram hukumnya? Ya tadi anak tadi, membatasi keturunan tadi. Ya, menggugurkan belum saatnya apa namanya melahirkan, digugurkan. Sebagian sampai ada yang ya bertanya bahwasanya suaminya ini ikhwah. Ya, istrinya bertanya bahwasanya suamiku apa namanya menuntut janinnya diguburkan. Kenapa? Karena dia berjanji bahwasanya dia belum pengen punya anak, tapi qadarullah punya anak. Ya, dia berhujah boleh menggugurkan kandungan kalau seandainya masih di bawah usia, misalkan di bawah 4 bulan. Dan dia mengancam istrinya kalau seandainya tidak digugurkan dia tidak akan mau ngurusi anak tadi. Ya. Kalau yang seperti ini benar keluar dari mulut seorang ya ahlu sunnah yang menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnah sungguh sangat disayangkan. Ya, ternyata memang ilmu belum masuk pada dirinya, hanya pengakuan saja. Ya, naam. Ya, dia kena ayat ini tentunya. Apakah dia takut anaknya makan sepiring dengannya kemudian jatahnya dia ambil anaknya? Ya. Tidakkah dia membaca sebuah ayat bahwasanya ada seorang wanita yang masuk surga karena kecintaan kepada anaknya? Barang siapa yang punya dua anak perempuan, fa'ahsana ilaihima, kemudian berbuat baik kepada keduanya, maka keduanya akan menjadi hijab tameng dari api neraka. Subhanallah, dia tidak paham dengan hadis seperti ini. Dan bahkan Aisyah suatu saat didatangi oleh seorang ibu yang menggendong dua anak. Miskin ibu ini. Ya, kemudian dia datang ke rumah Aisyah minta ngemis. Dan qadarullah tidak ada makanan di rumah Aisyah kecuali dua korma. Diberikan dua korma ini kepada sang ibu tadi. Ya, kemudian tiga korma diberikan, satu korma untuk anaknya yang kecil, satu korma lagi diberikan untuk anak yang besar yang masih dalam gendongan. Habislah korma di tangan kedua anaknya. Kemudian ibu ini hendak makan korma yang menjadi jatahnya, ternyata anaknya ini minta. Ya, kemudian belah dua, dikasihkan yang kecil dan dikasihkan yang besar, dia tidak makan apa-apa. Sungguh takjub, ya, ibunda kaum ini dengan perbuatan sang ibu tadi. Ya, barang siapa yang berbuat baik kepada anak-anaknya, maka mereka bisa menghalangi kita daripada jilatan api neraka. Ini ada orang yang diberikan rezeki seorang anak malah disuruh untuk menggugurkan. Kalau tidak digugurkan maka dia tidak mengurusi. Ya, ini kan majnun yang seperti ini. Ya, terus ngapain dia nikah kalau sebelum dia punya anak? Ya. Wah, masih belum punya usaha. Lah, kalau belum punya usaha kenapa nikah? Ya, nikah itu kan tujuannya supaya kita punya keturunan. Ya. Supaya kita taib, bisa menjaga iffah dan lain sebagainya. Lah ini ya sudah punya anak, ya sudah hampir masa-masa penantian malah disuruh menggugurkan. Sungguh yang seperti ini memang enggak pantas ya untuk dikatakan sebagai seorang ahlu sunnah. Kurang tawakalnya kepada Allah. Masih ada yang seperti ini, subhanallah. Kita sayangkan. Kenapa? Ada apa? Baik. Wa qawluhu wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qala Ibnu Athiyyah nahyun 'amun an jami' anwa'il fawahis wa hiya al ma'asi wa dhahara wa batana halatan tastawfiyani aqsamu ma ju'ila talahu min al asya'. Nah, jangan kau dekati perbuatan-perbuatan keji. Karena as-sayyi'at lahu akhwat. Kejelekan-kejelekan itu punya saudara. Yang kalau seandainya kita mengerjakan satu kejelekan, kita akan terjatuh kepada yang kedua. Kenapa? Saling berkaitan. Ya, sebagaimana dusta, kita enggak akan bisa ya mengatakan ya kejujuran kecuali dengan dusta yang kedua. Kita enggak akan bisa menutupi kedustaan yang pertama, tidak akan bisa menutupi kedustaan yang kedua kecuali dengan dusta yang ketiga. Terus seperti itu. Kalau kita sudah berdusta sekali, pasti kita akan terjatuh ke dalam dusta yang dua kali. Kenapa? Ya. Karena apa? Dia akan tersingkap dan takut tersingkap kedustaannya akhirnya berdusta lagi. Sehingga sampai-sampai dikatakan dia seorang pendusta. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah kemudian jujur, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jelek ini. Demikian juga seorang yang ya mengerjakan kebaikan-kebaikan, lahu akhwat, kebaikan juga punya saudara. Kalau kita mengerjakan satu kebaikan, maka kita akan ditunjukkan kepada saudara yang lainnya. Nah, maka jangan kau dekati berbagai macam fawahish, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Berkata Ibnu Athiyyah, nahyun amun, larangan ini umum. Ya, dari seluruh bentuk-bentuk perbuatan fawahish keji. Wahiyal ma'asi, ya ini perbuatan-perbuatan maksiat. jangan kemudian ini kan masih kecil, enggak apa-apa. Yang ini loh, maksiat ini satu ini saya belum bisa ninggalkan. Kalaupun yang lain saya alhamdulillah sudah bisa, tapi yang satu ini belum bisa. Ya seakan-akan kok enak ngomong kayak gitu. Ya seakan-akan kok enggak ada niatan untuk meninggalkan. Ya, justru dia harus istighfar kepada Allah, kenapa enggak bisa meninggalkan maksiat yang satu ini? Ya, jangan-jangan ini apa? Termasuk dari talbis iblis terhadap jiwanya. Ya, termasuk apa? Kesamaran-kesamaran iblis yang ditiupkan ke dalam jiwa sang hamba tadi. Ya, justru kalau dia enggak bisa meninggalkan maksiat, harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah seakan-akan kok bangga kalau seandainya dia belum bisa meninggalkan maksiat satu ini. Ya, karena maksiat itu kecilnya bisa mendatangkan besar, besarnya bisa mendatangkan berbagai macam apa? Naam, mudharat yang sangat banyak. Apalagi kalau sudah sifatnya am. Sifatnya apa namanya? Sifatnya itu sudah menyeluruh. Ya, idza fu'ilal ma'asi atau kama qala Rasulullah, ya. Apabila maksiat itu sudah dilakukan di tengah-tengah umat. Wahum ya a'azzu wa amna wa antum a'azzu wa amna. Sementara kalian kaum muslimin mampu untuk mencegahnya, tetapi tidak dilakukan. Ya, illa ammahumullahu ta'ala bil iqab, kecuali apa akan Allah ratakan. Ya, apa namanya? Azabnya, entah disingkap buminya atau dilongsorkan tanahnya atau di ya terjang dengan banjir, berbagai macam azab. Sebagaimana yang terjadi pada kisahnya apa? Pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, serombongan, sepasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah yang kita kenal dengan apa namanya pasukan apa? Gajah. Ya, Abraha yang hendak menyerang Ka'bah, Allah singkap. Ya, Allah singkap. Sebagian disebutkan ya dihancurkan oleh burung ababil. Ketika itu disebutkan oleh Rasulullah SAW yakzu jaisun al-Ka'bah, ada sepasukan ya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yakhshifu bi awalihi wa akhirihi, ketika mereka sudah di dataran tanah, maka Allah singkap bumi itu dari awal sampai akhirnya disingkap. Naam, pasukan itu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yukshafu bi awalihim wa akhirihim wa fi maswaquhum wa ma laysa minhum, bagaimana Allah menyingkap bumi ya untuk menghancurkan mereka, sementara ya bumi yang mereka pijak itu ada orang yang sedang di pasar, orang yang tidak bersama mereka. Naam, yukshafu bi awalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, dihancurkan mereka semuanya, ditenggelamkan, disingkap tanahnya, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan apa niatan mereka masing-masing. Nah, ini bahayanya kita hidup di tengah-tengah ya manusia yang bermaksiat. Ketika dapat bencana, kita dapat kena bencana, tetapi nanti dibangkitkan bersama sesuai dengan niat-niatnya. Baik. Tetapi kalau maksiatnya masih tersembunyi, dikerjakan oleh individu-individu, maka hendaklah mereka bertobat secepatnya. Jangan malah ya menantang. Jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah besarnya seseorang yang kau maksiat itu siapa. Kalau kita bermaksiat sama orang tua saja, ya kemudian mereka marah, kita diusir dari rumah mereka, kita bingung mau tinggal di mana. Ya, apalagi kita bermaksiat sama Allah, kita tinggal di bumi Allah, ya kita tinggal di bawah kolong langit punya Allah, lah mau di mana? Ya, kalau kita masih seperti itu, maka jangan pandang kecilnya maksiat, tapi pandanglah siapa besarnya, agungnya yang kita maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahara wa batana halatan. Ini dua keadaan tastawfian yang mencangkup aqsama ya, tastawfiani aqsama ma ju'ilata lahu minal asya. Mencangkup berbagai macam perkara-perkara yang dijadikan keduanya dari berbagai macam perkara. Jadi apa yang tampak dari kemaksiatan-kemaksiatan, demikian pula apa yang tersembunyi dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi maksudnya yaitu kalimat dhahara dan kalimat batona yang tampak dan tersembunyi, idza dakhala ala syai, apabila masuk pada sesuatu, ya ala istifai al makna, menunjukkan kepada istifa ini penyeluruhan makna. Ya dalika syai kullih, pada perkara itu semuanya. Jadi semua daripada perbuatan keji dan mungkar ini hendaklah seseorang itu berusaha untuk menjauhinya, jangan berusaha untuk mendekatinya. Taib. Qauluhu wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haq. Jangan engkau bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Siapa yang diperbolehkan untuk dibunuh? Yang hak untuk dibunuh. Berarti di sana ada yang hak untuk dibunuh, ada yang haram untuk dibunuh. Fi sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang sampai kepada Rasul sanadnya, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi hidatsalah. Tidak halal. Ya, artinya haram. Darah seorang muslim itu haram hukumnya. Ya. Yang dia bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu tiga sifat ini. Boleh dibunuh ya, kecuali boleh dibunuh karena ada padanya salah satu dari sifat ini. Siapa mereka? Al-thayyibuz zani. Seorang yang thayyib sudah tua tapi zina. Sudah muhsan. Muhsan ini seseorang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia zina, maka boleh dibunuh, dirajam, lempar batu sampai mati. Ya, wa nafsu bi nafsi. Kemudian apa? Jiwa dengan jiwa. Kalau dia bunuh, bunuh. Kisosnya. Wa tariku li dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Al mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini murtad dari Islam, boleh dibunuh. Yustatab. Diminta taubat selama 3 hari, kalau tidak maka dibunuh. Ya. Ini yang hak boleh untuk dibunuh. Jadi orang yang sudah muhsan, yang sudah apa namanya menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian dia zina, maka boleh dibunuh ya, dengan rajam. Kenapa kok rajam? Kok anu sekali? Apa bengis sekali? Ya padahal kan suka sama suka. Ya justru itu. Ya, suka sama suka yang didasari dengan syahwat syaitaninya. Ya, karena dia ketika zina merasakan ya dari ujung rambut sampai apa? Ujung kuku merasakan nikmat, maka dirajam pas. Kan itu, ketika tubuhnya merasakan semua nikmat, ketika dirajam akan menimpa seluruh tubuhnya. Ya, dan orang yang belum melakukannya akan merasa takut ketika melihat adab tadi. Bukan kemudian kalau zina malah dibudidayakan, ya dijual berbagai macam alat kontrasepsi di mana-mana, dilegalkan. Ya, enggak seperti itu caranya mendidik kaum muslimin. Ya, enggak seperti itu caranya mendidik kaum muslimin. Permudah untuk nikah. Kan gitu. Jangan dipersulit. Nah. Jadi apa jauhnya mereka daripada terjatuh daripada zina. Ya, janganlah dipersulit. Ya. Nah, justru kalau mempersulit yang seperti itu. Ya. Mafhumnya apa? Seakan-akan sudah zina saja, enggak usah nikah, kan gitu. Ya, kalau nikah repotnya minta ampun, harus ngurus surat ini, ngurus surat itu, harus pakai ini, harus pakai itu, kok repot banget. Ya, suruh zina atau bagaimana? Ya. Sesungguhnya ya, yang seperti ini tentunya tidak mengarahkan, menganjurkan kepada perkara-perkara yang baik, karena jahilnya mereka dengan syariat. Jahilnya mereka dengan syariat. Jangan ditiru budaya barat. Ya, nikah harus umur 25 tahun, yang laki-laki, yang perempuan idealnya 20 tahun. Kalau sekedar anjuran boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai suatu kewajiban. Kenapa? Oh, ini kan apa namanya budayanya orang barat, orang Eropa, sehingga mereka maju. Ya, udah kiblatnya sudah orang kafir. Kalau orang Eropa sebelum mereka umur 25 tahun, mereka sudah biasa zina dari SD. Ya, bebas mereka mau apapun bebas. Bahkan orang yang belum melakukan hubungan suami istri, ya, dikala mereka di SMP itu dikatakan kamu ini orang kuper. Jadi kalau belum sempat melakukan hubungan suami istri sementara mereka sudah sekolah menengah di SMP, itu orang kuper namanya. Ya. Taib. Apakah yang seperti itu mau dibudayakan di negeri kita? Ya, kita bebaskan anak-anak kita ya dengan zina di luar nikah. Ya ternyata seperti itu kejadiannya. Ya ketika dibatasi di apa namanya? Susahkan nikah ketika umur-umur yang memang sedang menggelora. Ya bergejolak syahwatnya. Kemudian di apa namanya? Dilarang ya sudah. Jangan heran berbagai macam hubungan yang ya kita lihat ketika sudah SMP, SMA ya, subhanallah. Sehingga ketika sudah nikah sudah bosan duluan, banyak cerai. Nah, ya sudah bosan kok untuk apa? Ya, nikahnya sudah bosan karena sudah banyak hubungan. Ya, sehingga nikah pun enggak paham apa tujuannya. Ya, gonta ganti pasangan wa ila akhirih, sehingga banyak berbagai macam penyakit, wal a'yadzu billah. Nah, wa nafsu bi nafsi, membunuh jiwa hukumnya bunuh jiwa. Ya, kecuali kalau walinya mengampuni, maka diyat. Kalau di Indonesia bunuh jiwa enak, di penjara masih hidup sekian tahun nanti bebas. Ya, bunuh supaya apa? Enggak banyak terjadi berbagai macam pembunuhan, supaya orang yang membunuh, aduh ini hukumnya bunuh ini, akhirnya apa? Tertahan. Nah, ini diantara hikmah syariat Islam. Jangan dikatakan syariat Islam itu syariat yang sangat apa namanya keji, masa bunuh dibalas bunuh lah. Ini adalah syariat yang apa namanya pas. Ya, bunuh ya dibunuh, sehingga apa? Orang tidak bermudah-mudah dalam apa namanya berbuat kekerasan. Hoi, curi sendal yang harganya sampai sekian ya rubuk dirham, rubuk dinar, maka potong tangan. Wah, kok keji sekali ini Islam ini. Masa cuma curi sendal kok potong tangan? Ya, mencela, mencaci syariat Islam, giliran sendalnya yang harganya cuma sekian real, ya. Apa katanya? Nanti si malingnya kalau sampai ketemu saya, bunuh saya, cincang. Subhanallah. Ngatakan syariat Islam itu kalau nyuri di atas rubuk dinar, potong tangan dilarang, dan dia yang dicuri sendalnya apa katanya? Pengen dibunuh, pengen dicincang. Subhanallah. Ini terjadi yang seperti itu. Ya. Nah, dia tidak paham bagaimana hikmahnya syariat Islam. Ya, ketika orang membunuh, kemudian dia dibunuh, orang yang pengen lakukannya sudah takut duluan. Ya, tapi demikian juga orang yang ya zina, ketika tertangkap dicambuk misalkan sekian puluh kali. Ya, orang yang pengen lakukan yang lainnya sudah geter, aduh nanti kalau ketahuan akan dicambuk sekian, dia akan ya apa nama jera. Yang melakukannya jera, yang belum melakukannya akan merasa apa? Naam, takut dengan hukuman tadi. Bukan apa nama dilegalkan. Taib. Buat dari kulidini, dan orang yang murtad dari agama. Murtad dari agama Islam, dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini hukumnya istatab, diminta taubat dulu selama 3 hari. Ya, oleh pemerintah yang sah tentunya diminta taubat, kalau tidak maka dibunuh. Kenapa? Ya, menjadi penyakit yang menular kepada yang lainnya. Bermudah-mudah dalam meninggalkan apa? Agama. Baik. Ini diantara dari perkara-perkara yang diperbolehkan seorang untuk dibunuh ya, dalam Islam ini. Yang mana kalau tidak ada kriteria yang 3 ini pada seseorang, maka tidak dihalalkan untuk apa? Dibunuh. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Cukup insyaallah. Bisa dipahami? نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تفضلوا بركاته